Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, sedikit mengulang kembali mufradat yang sudah kita lewati semuanya, tapi enggak semuanya yang kami sebutkan, tapi hanya pilihan-pilihan saja yang mungkin antum semuanya bisa dikatakan sudah pernah menghafalnya, tapi tidak masalah kalau kita ulangi walaupun sedikit. Landa, sandal, semut, namlun, ewa, tembok, darun, tiang, pohon, lantai, ewa, karpet, ewa, serigala, ewa, cacing. Dudun. Jarum. Tiberun. Papan tulis. Papan tulis. Saburatun. Antum. Tanah, tinun atau rabun, paman dari jalur bapak, bibi dari jalur ibu, ewa, bibi dari jalur bapak, umun, bibi dari jalur bapak, saudari bapak. Ammatun, sangat tertukar itu ya. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum. Jadi sabar sambil nunggu itu, belum diselesaikan cetakannya, nanti sudah selesai tak bagikan insyaallah. Nah, jadi 100 mufradat tapi bisa ditaruh dalam kantong. Insyaallah na'am, antum mutskinkan nanti. Cuman ana sun kembali, ana rapikan kembali, diurutkan nanti. Pertemuan pertama 10, pertemuan kedua 10 lagi. Tadi dulu kan 55. Nanti di situ nanti tak bikin 10-10. Tapi sudah tak urutkan lagi. Jadi insyaallah lebih enak untuk dihafal. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah, sekarang pembahasan mengenai nun an-niswah. Perhatikan baik-baik istilah-istilah seperti ini. Kemarin membahas mengenai apa kemarin? Ta'u ta'nits as-sakinah. Sekarang nun niswah. Nun niswah itu adalah nun yang menunjukkan bahwasannya na'am barakallahu fikum. Nun yang menunjukkan jamak wanita, nun niswah itu. Nun yang menunjukkan jamak wanita, nun niswah. Nun niswah ini namanya juga dikenal nun inas. Jadi jangan keliru nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya nanti akan kita lewati, cuman ini antum lihat ada dahabna. Dahabna, mereka telah pergi, tapi perempuan. Kalau mereka telah pergi laki-laki, dhahabu. Wawu jama'ah. Dhahabu. Wawu apa? Wawu jama'ah. Wawu yang menunjukkan jama' laki-laki. Dhahabu. Tapi kalau dhahabna, nun al-inaf atau nun an-niswah. Nun yang menunjukkan jama' wanita. Mereka telah pergi tapi perempuan. Tapi kalau mereka telah pergi tapi laki-laki, dhahabu. Wawu apa? Wawu namanya wawul jamaah. Ini nunnya, perhatikan nunnya, namanya nun an-niswah. Nun an-niswah atau nun al-inas. Nunul inas. Paham ya? Nunul inas. Nah. Nun al-inas. Jadi nanti kalau tanya apa nun niswah dan nun inas bedanya, sama. Nun apa? Nun niswah sama nun inas, sama atau enggak? Sama. Nun yang menunjukkan jamak wanita. Jamak itu berarti satu atau dua? Lebih dari dua. Kalau dua apa namanya? Musanna. Kalau satu apa namanya? Mufrad. Nah, mana? Mahu soal ini? Paham? Ewa. Dhahabna, mereka telah pergi. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dhahabu, mereka telah pergi, laki-laki atau perempuan? Tandanya apa? Wawu al-jama'ah. Paham ya? Kharajna, mereka telah keluar, laki-laki atau perempuan? Tandanya apa? Nun niswah atau nun inas, artinya sama. Nun yang menunjukkan jamak tapi wanita. Kalau wawu jamaah, wawu yang menunjukkan jamak tapi laki-laki. Paham belum? Ewa, nun inas atau jamaah, paham ya? Ewa, naam. Kita lihat. Nun niswah, apa itu niswah? Dhamirun, dia itu dhamir kata ganti. Lil mu'annas al-aqil, untuk mu'annas yang berakal, yattasilu bil fi'il. Dia bersambung dengan fi'il, wa huwal fa'il. Dialah pelakunya. Aku lihat ini, dahad. Dahad ini fi'il namanya. Dahad ini namanya apa? Fi'il, kata kerja. Kalau isim kata benda. Kalau fi'il kata kerja. Dahabna, bersambung enggak dengan fi'il? Bersambung. Dahabna, mereka telah pergi. Mana fa'il ini? Nun ini, mereka. Pemulung, pelakunya ya nun itu pelakunya. Apa maksudnya? Dahabu, mana pelakunya? Wawu, al-jama'ah. Mereka telah pergi. Bersambung dengan fi'il enggak? Naam, dahabu. Nah, fi'il. Jadi nanti yang antum hafal lagi, setelah antum hafal, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu, nanti antum menghafal, dahaba dahaba dahabu, dahabat dahabata dahabna, dahabta dahabtuma dahabtum, dahabti dahabtuma dahabtunna, dahabu, dahabtu dahabna, paham ya? Itu nanti yang dihafal. Paham ya? Kalau pakai timbangan pakai fa'ala. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Paham ya? Itu nanti fungsinya kenapa antum harus menghafal biar tahu. Dahaba kan dia. Kalau dahaba mereka berdua. Ya enggak? Kalau dahabu mereka laki-laki. Ya enggak? Dahabat dia perempuan. Dahabata mereka berdua perempuan. Dahabna mereka perempuan. Dhahabta anta, kamu satu orang laki-laki. Dhahabtuma, kalian berdua. Dhahabtum, kalian pergi. Ya enggak? Kalau dhahabti, engkau perempuan. Dhahabtuma, dua orang. Kalau dhahabtunna, kalian wanita. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Dhahabtu aku, dhahabna kami. Jadi caranya nanti penggunaannya itu enak kalau antum dhahafal itu. Nanti tak tulis timbangannya, antum tinggal ngiaskan. Tak tulis timbangannya, nanti antum tinggal kiaskan. Nah, barakallahu fikum, kita selesaikan dulu. Kata beliau, at-tabibatu kharajna minal mustashfa. At-tabibatu, para dokter itu, mereka telah keluar dari mustashfa. Apa itu mustashfa? Hospital. Hospital itu rumah sakit. RS. Paham ya? Rumah sakit. Bukan Real Saudi ya. Nah, tapi rumah sakit. Mustashfa. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Para dokter wanita itu telah keluar dari mustashfa. Apa mustashfa? Rumah sakit. Paham ya? Naam. Syahidnya mana? Kharajna. Nunnya nun apa itu Ubay? Kharajna. Nun apa? Nun niswah. Atau juga nun apa? Dinamakan nun apa juga? Ini. Nunun inas. Dihafal ini, nunnya nun niswah, dinamakan juga nunun inas. Mahum sholah, ya wa na'am. Kita lihat berikutnya. At-talibatu jalasna fil fasli. Para pelajar wanita itu telah duduk di dalam kelas. Jalasna, nun apa namanya Muhammad? Nunul inas atau nun niswah. Al-mudarrisatu dhahabna. Para pengajar itu mereka telah pergi. Dhahabna. Nun apa namanya? Nun niswah atau nun inas? Nun inas. Nun inas itu apa? Akhadul Ghafur. Nun yang menunjukkan. Nun yang menunjukkan jamak wanita. Naam. Paham maksudnya? Nun yang menunjukkan jamak wanita itu nun niswah. Nun al-inas. Paham maksudnya? Antum paham? Ayo, kalau wawu yang menunjukkan jamak laki-laki apa? Wawul jamaah. Paham ya? Wawul jamaah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Jadi di situ kharajna, dhahabna, ini ada fi'il, ada fa'il. Mana fi'ilnya? Ini fi'ilnya. Fi'il itu kata apa? Kata kerja. Kalau isim kata apa? Kata tempat. Ustaz. Kalau isim kata apa? Katanya? Kata siapa? Kalau isim kata apa? Benda. Jangan lupa, isim kata benda, fi'il kata kerja, dhamir kata ganti, isim mausul kata sambung. Paham belum? Itu jangan sampai apa? Jangan sampai paham ya? Kata sambung, kata benda, kata kerja, itu semuanya harus antum hafal, jangan sampai antum lupa. Fi'il kata apa? Kata kerja. Isim kata apa? Dhamir. Isim mausul. Kata sambung. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, jadi jangan sampai antum lupa ya. Jangan sampai antum lupa. Kita tutup yang terakhir bawah itu. Ula'ika. Ula'ika itu jamak dari isim isyarah untuk jarak jauh. Paham ya? Isim isyarah jarak jauh. Ada dhalika, ada tilka, ula'ika. Dhalika. Ada tilka, ada ulaika. Zalika, kemudian tilka, kemudian ulaika. Zalika, tilka, ulaika. Nah, ulaika ini jamaknya kalau jarak jauh. Tapi kalau jarak dekat, hadza, hadhihi, haulai. Nah, itu. Haulai umum, laki-laki perempuan haulai. Ulaika juga umum, laki-laki perempuan apa? Ulaika. Tapi jarak dekat atau jarak jauh? Jarak jauh. Haulai mereka ini, haulaika mereka itu. Paham bedanya? Haulai mereka ini, ulaika mereka itu. Paham insyaallah? Mafhum? Sudah kita lewati pembahasannya. Kita lihat. Ulaika ismu isyaratin lil jam'i al ba'id al aqil al mudzakkar wal muannats. Ulaika itu ism isyarah untuk jamak jarak jauh yang berakal, baik lelaki maupun wanita. Naam, baik lelaki maupun wanita pakai ulaika. Ulaika talibatun. Perempuan atau laki-laki akhadul wafur? Ulaika talibatun. Perempuan. Ulaika tullabun. Tullabun laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Pakai ulaika. Enggak perlu antum ubah. Karena umum bentuknya ya. Ulaika ini kegunaannya umum. Laki-laki perempuan pakai ulaika. Al-jam'ul qarib. Kalau jamak dekat, kata beliau. Al-jam'ul qarib ha'ulai. Ha'ulai rijalun. Ha'ulai nisa'un. Mereka ini adalah para lelaki. Mereka ini adalah para wanita. Kalau al-jam' al-ba'id, jamak jarak jauh, ulaika rijalun, mereka itu para lelaki, ulaika nisa'un, mereka itu para wanita. Paham maksudnya? Naam. Man ulaika rijalut tiwalu, siapakah? Siapakah para lelaki yang tinggi itu? Nah, itu ya, ulaika ya. Siapakah para lelaki yang tinggi itu? Hum atibba'u. Hum atib. Hum atibba'u. Mereka adalah para dokter. Ingat-ingat, na'barakallahu fikum. Atibba'u itu aslinya apa kemarin? Apa? Apa aslinya? Ya, sama aja berarti. Atibba'u aslinya apa? Apa aslinya akhadul wafur? Tanwin atau enggak nih? Enggak tanwin. Kenapa enggak tanwin? Ingat enggak Ibrahim? Karena itu timbangan apa? Af'ilahu. Tapi ini atibba'u, ya enggak? Atibba'u. Aslinya apa ini berarti aslinya? Aslinya apa? At-tibba'u. At-tibba'u. Ini kelihatannya tasdidnya keliru ya, seharusnya tasdidnya di atas apa? Ba, ya kan ini keliru ini kan, jadi yang benar atibba'u itu. Jadi atibba'u nggak boleh tanwin ya, antum atibba'un keliru. Ewanan. Atibba'u ini aslinya apa? At-tibba'u. At-tibba'u. Timbangannya apa timbangannya ini? Fadil. Af'ilau. Timbangannya itu dihafal itu. Dibawa kemana-mana. Dibawa terus timbangannya itu. Kita timbang. Af. Ila'u sama. Af'ila'u atbiba'u. Sehingga enggak boleh tanwin. Kenapa kok jadi atibba'u? Ingat-ingat, ba'nya berapa ini jumlahnya? Dua. Kalau ba'nya dua seperti ini, orang Arab enggak senang, orang Arab. Nah, terus bagaimana caranya biar senang? Kalau biar senang, caranya kita siasati. Biar senang apa caranya? Ya udah, tok sama ba' tukaran harokat. Tok sama ba' tukaran apa? Tukaran harokat. Berarti bagaimana? Sukunnya dipindah ke ba'. Kasrahnya dipindah ke mana? Tok. Paham ya? Perhatikan dulu. Nah, perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Jadi, nah barakallahu fikum, tukaran harokat ba' sama tok. Bacanya apa ini? Atibba'u. Bertemunya dua ba', satunya sukun, satunya berharokat, diapakan? Idghamkan, digabungkan. Enggak perlu antum tulis dua ini, langsung kasih tasydid. Atibba'u. Paham ya? Yang paham alhamdulillah, yang belum paham nanti menyusul. Itu sekedar aslinya aja biar antum enggak bingung. Nah, barakallahu fikum, kesimpulannya naam itu tadi. Kita tutup yang terakhir. Man ulaikan nisa'u attiwalu. Siapakah para wanita yang tinggi itu? Bukan ini, itu. Karena ulaika hunna tabibatun. Mereka adalah para wanita. Ya, mereka adalah dokter apa? Mereka dokter wanita. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Itu nanti asma isyarah yang di dalam kurungan itu. Asma isyarah li qarib, asma isyarah li ba'id, al asma al musulah ini upayakan. Nah barakallahu fikum, antum merenungi, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Paham ya? Maksudnya renungi bagaimana harus nanti tanya tahu. Isim syarah jarak dekat laki-laki, hada. Isim syarah jarak jauh laki-laki, dalika. Isim syarah jarak dekat perempuan, hadhihi. Harus sebutkan itu. Nanti ketika ditanya pertemuan yang akan datang harus bisa jawab. Isim syarah jarak jauh jamak laki-laki. Berarti apa? Ulaika. Isim syarah jarak dekat jamak laki-laki atau perempuan, haula'i. Gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am insyaallah itu kita baca pada pertemuan yang akan datang, sekaligus antum setorkan. Na'am barakallahu fikum yang akan kami tuliskan, timbangannya akan dituliskan, nanti dikiaskan dengan fiil-fiil yang ada. Dengan timbangan tersebut, ini faedahnya sangat besar sekali. Kalau antum enggak percaya, buktikan nanti. Paham ya? Antum hafal, mutskinkan, nanti tak kasih fiilnya, antum timbang dengan timbangan tersebut. Paham ya? Jadi tuliskan, antum hafal. Na barakallahu fikum, nanti tak kasih fiilnya, antum timbang dengan timbangan tersebut. Jadi bukan timbangan itu yang disetorkan, tapi disetorkan adalah fiil yang sudah ditimbang dengan timbangan tersebut. Paham ya? Na barakallahu fikum, timbangannya apa? Sebelum anda tulis, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Itu timbangannya. Terus bagaimana? Fi'ilnya banyak. Qatala, tinggal diubah. Qatala, qatala, qatalu. Paham ya? Nah, ini nanti serius ya, dihafal ini ya. Bukan ditulis tadi, dihafal nanti. Timbangan itu nanti membantu sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.